Saya rasa kita nak perkenalkan tetamu khas kita, tidak lain tidak bukan yang berbahagia sahibus samahah, Profesor Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Baik, alhamdulillah. Ya. Kerja panggil saya Dr. Mazhar, senang panjang. Ya, itulah. Tak apa. Dato' Arif Perkasa. Okay. Dr. Mazhar, selamat datang ke Sofa KS. Terima kasih. Ya. Dr. Mazhar pernah tengok KS? Tengok, ha? Kita sebenarnya dah lama nak apa jemput doktor, cuma mungkin belum lagi ada peluang untuk jemput doktor ke KS ni. Doktor, pertamanya saya, seperti mana kita semua tahu dan mungkin ada yang penonton dan juga pendengar KS yang belum tahu, Dr. Mazhar adalah antara orang yang pertama yang membangkitkan isu GISB ini secara terbuka lah, terbuka. Walaupun isu ni dah lama, saya rasa siasatan dah dimula sejak 5 tahun yang lepas, ada aduan telah pun dibuat dan sebagainya. Tetapi yang meletupkan isu ni antara dia adalah Dr. Mazhar. Dan saya difahamkan bahawa Dr. Mazhar sebenarnya dah lama khuatir tentang isu ni dan juga kultus-kultus lain, pentaksuban yang lain. Tetapi ada orang yang datang jumpa, bentangkan kepada doktor benda ni, dan rentetan daripada itulah benda ni telah pun jadi satu isu kepentingan umum sehinggalah berlaku serbuan dan sebagainya. Mungkin sebelum kita pergi mendalam isu kaitan dengan ketaksuban, kultus dan sebagainya, doktor ceritakan sikit bagaimana doktor dengar tentang isu GISB ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Asalnya kita tahu GISB ni, kita tengok merata-rata. Dan kemudian kita tahu kadang-kadang ada budak-budak minta kat kita dan berbagai-bagai lagi. Dengan pakai kopiah, pakai apa. Kita question juga mereka ni. Masa bila belajar, masa bila datang. Dan masa yang sama kita tahu tentang Al-Arqam ini, dia tak tamat. Itu juga kita tahu. Cumanya saya tidak ada satu kajian yang begitu mendalam yang dibuat dengan bukti-bukti yang boleh untuk kita pegang. Di pihak saya, tak ada. Sehinggalah ada satu tim kajian daripada sebuah negeri. Dan mereka bekerja dengan Majlis Agama Islam negeri yang lain. Mereka datang ke Perlis setelah mereka membentangkan kepada banyak pihak, banyak tahun. Timbul ada cadangan di kalangan pihak tertentu pada mereka. Jika nak kes ini diangkat, mungkin boleh bawa ke Perlis. Mungkin Perlis akan bising. Mungkin idea dia macam tu lah. Jadi kerana yang lain tu, kata mereka ada halangan-halangan yang lain. Jadi apabila mereka datang, bukan bentang pada saya saja, bentang kepada jawatankuasa fatwa. Kita mendengarnya dengan alasan, dengan bukti, individu-individu yang mereka bawa. Sehingga pada peringkat itu kita agak convinced, walaupun tidak 100%, kita agak convinced. Kemudian kita selepas tu, mereka belum, tim tu belum lagi balik. Kerana mesyuarat tu pada hari berkenaan. Malam tu saya punya kuliah mingguan. Saya telah bangkitkan tentang isu ni tanpa menyebut nama. Kemudian besoknya saya dihubungi bercakap dengan IGP. IGP kata bahawasanya dia ada maklumat benda ni. Dia dengar saya punya cakap tu yang malam tadi. Dia ada dengar, tapi dia kata bagi masa sikit. Dia nak kena selaraskan. Adapun dia kata tentang ada pihak-pihak berkuasa yang terbabit tu pun dia akan uruskan. Jadi sebab lepas pada tu saya tak dengar lagi perkembangan daripada pihak polis hampir 2 minggu saya rasa. Tapi saya terus kami dapat bukti yang lebih, mula kami bercakap. Dan walaupun saya tak menyebut nama GISB, GISB telah mula hantar LOD kat saya. Oh, dia rasa komen di bawah tu, dia kata semua orang menjurus kepada mereka. So mereka hantar surat. Tapi ternyata sampai pada itu pihak polis mengambil tindakan yang detail. Bila doktor sebut tadi tentang doktor ada dengar bahawa kumpulan ini wujud. Kumpulan ini adalah kumpulan yang ada saki-baki ahli-ahli Arkam dulu. Adakah JSB ini echo Arkam? JSB ini ialah terjemahan Arkam dalam versi, kontennya hampir sama. Ada sikit edisi-edisi tambahan, slot-slot tambahan dalam dia. Tapi asasnya sama. Asasnya pemujaan kepada seorang tokoh mereka, iaitu Asy'ari. Dan daripada pemujaan itu, ia berkembang berbagai idea mengenai lelaki ini. Maksudnya dia boleh itu, dia boleh ini, dia menjelma begini, dia menjelma begini. Dan kemudian berkembang idea tentang kepatuhan, kekaguman, kemudian kepada kepatuhan. Itu saja idea kultus ini begitu. Jadi kemudian dia berkembang, akhirnya dia selagi mana ada itu, dia akan kekal. Doktor, mungkin kita pergi kepada benda basic dulu. GISB ni, okay, tadi kita dah bincang sikit, dia bertopengkan apa, perniagaan, dia tunggang identiti agama. Tapi apa ajaran ataupun amalan dia yang menjadikan ia satu entiti ajaran sesat? Apa amalan dia yang khurafat, yang syirik, kalau ada lah ya, dakwaan dia? Di dalam agama ni ada dua perkara. Satu perkara yang membabitkan kepercayaan, ini suatu faith ataupun creed ini. Sebab tu lagi perkara yang membabitkan amalan. Amalan mungkin salah, tapi kalau tidak diikuti dengan kepercayaan salah, dia tak akan jadi sesat. Kepercayaan dia, bila dia salah, walaupun tidak ada amalan, dia sesat. Jadi apabila kita kata sesuatu itu ajaran sesat, ia membabitkan kepada kepercayaan, apa yang dia percaya. Dalam kes Al-Arkam ini, ia percaya kepada perkara-perkara yang salah dan bercanggah dengan agama mengenai tokohnya. Macam tokohnya tak mati, hidup kembali, boleh menjelma, bercakap dengan Nabi, boleh apabila nak meminta, boleh meminta pada tokohnya, macam pengikut-pengikutnya bagi tahu, iaitu apa, ATK kan, dia punya seruan tu, Abuya tolonglah kami dalam semua. Ini semua unsur-unsur syirik, yeah, yang akan kepercayaan barulah diikuti dengan perbuatan-perbuatan dia yang lain. Ramai orang yang salah dalam perbuatan dalam dunia, tapi dia tak sesat kerana dia tak mempercayai, dia tahu dia salah. Let's say satu orang minum arak, dia tak menjadi sesat, dia berdosa. Tapi kerana dia tahu, kalau tanya dia, arak halal tak haram? Tapi akulah teruk. Dia tak sesat, dia salah, dia berdosa. Tapi ini, walaupun dia sembahyang, walaupun mungkin dia puasa, walaupun mungkin dia bertudung, dia tetap sesat kerana kepercayaan. Doktor, assalamualaikum. Dengar sedikit sebanyak rangkuman konteks tentang sesatnya akidah, dan doktor tekankan soalnya kepercayaan, amalan dan kepercayaan, tapi kepercayaan menjadi paksi. Cuma doktor, kepercayaan yang sesat ini telah membawa kepada eksploitasi dan kesalahan-kesalahan di dunia terhadap manusia. Itu yang menjadi dakwaan sekarang. Saya tahu mungkin ada sebahagian akan mengatakan tak perlu kita nak cari salah orang dan sebagainya, tapi dalam KS ni kita nak membongkarkan sebanyak mana yang patut, sebab ini tentang masa depan juga, sebab kultus ni boleh jadi lagi. Ya. Macam mana doktor rasa, sedangkan macam doktor sebut tadi, semua orang tahu sisa dan saki Arkam itu selepas diharamkan 94, dia tidak hilang dengan begitu saja, dijelmakan dengan satu entiti yang berbeza sebelum dia namakan GISB, Rufaka tak silap saya. Semua orang tahu benda tu. Bukankah sepatutnya pihak berkuasa, sesiapa sajalah, telah pun monitor dah, dan kalau dah tahu benda ni ada dan dijelmakan dalam entiti yang lain, tidakkah logik pihak berkuasa pada ketika itu dan bertahun-tahun selepasnya memastikan bahawa benda ni tidak menular? Ada beberapa isu dalam hal ni. Yang pertama, satunya kepercayaan ataupun akidah ni, dia sesuatu yang tersimpan di dalam diri seseorang. Kita tak akan tahu apa yang orang tu percaya, melainkan dia mesti menterjemahkannya kepada tindakan. Lagi dia tidak terjemah pada tindakan, jadi kita tak tahulah. Tapi dalam kes JSB ni, kita ternyata dia telah terjemahkan dalam tindakan. Kalau tidak, yang sebahagian yang ada tu, budak-budak tu sudah berapa tahun duduk situ. Yang berbelas tahun pun sudah ada. Cumanya, kita tidak tahu macam mana keadaan di hasil. Mungkin tanpa kajian yang mendalam tu pun dah letih. Arkam, rufaqah, dah nak pusing-pusing ke apa. Menyebabkan, ataupun kerana soal dia mempamerkan identiti perniagaan itu melebihi daripada identiti dia yang sebenar, ataupun imej perniagaan itu melebihi identiti dia yang sebenar, menyebabkan orang tak duli, biarlah dia nak meniaga tanpa orang bertanya bagaimana kehidupan ataupun dia membentuk komuniti yang mempunyai kepercayaan pengkultusan yang seperti itu. Itu terjemahannya itu yang sekarang yang polis tangkap tu. Bukan kepercayaan, ya, bukan akidah. Polis mencakap terjemahan daripada kepercayaan. Tapi doktor, susulan daripada soalan yang Syahril tanya tadi, sebab bila kita dah buat serbuan, buat tangkapan, kita juga dengar bahawa pernah ada usaha daripada bekas ahli JISB ni yang telah pun melarikan diri, cuba mendedahkan apa yang sebenarnya berlaku di dalam soal ajaran yang sesat, soal amalan yang terpesong dan sebagainya. Saya rasa soalan yang mudah adalah, takkanlah bertahun-tahun benda ni berlaku. Walaupun JISB ni saya tahu dia bukan sangat macam Arkam. Arkam dulu dia agak terbuka lah, siapa-siapa pun boleh pergi. JISB ni dia macam komun dia sendiri. Dia memisahkan ahli dia daripada masyarakat. Jadi kita pun tak tahu. Tapi takkanlah benda ni boleh berlaku under our nose. Saya pun tanya soalan yang sama kepada mereka ni. Kenapa kawan-kawan yang lain dengan begitu banyak report, semua report tu ditarik balik? Melainkan beberapa report saja. Ada beberapa perkara saya ingat. Yang pertama mereka kata sebab ini satu benda yang kalau kita nak bagi markah lah kat JSB ni, dia membentuk satu sistem yang pandai tau. Dia kalau satu ahli dia duduk di satu rumah. Rumah ni rumah duduk ramai-ramai. Isteri di tempat yang lain. Untuk berjumpa dengan isteri, you kena minta izin pemimpin. You tak boleh senang-senang pergi jumpa. Dia mereka tidak ada rumah asing. Setiap orang berkongsi tempat. Okey, bila dapat anak, anak ditempatkan juga oleh jemaah. Jadi dia letak di derawang, di nilai, di mana. Anak tu dipisahkan daripada dipisahkan ibu. Untuk memastikan kesetiaan itu kepada jemaah dia. So kalau satu orang tu keluar, dia meninggalkan isteri dan anak-anak. Ya, dia terikat. Kemudian dia bekerja selama ni, dia tak ada gaji. Kemudian dia tak ada siapa di luar tu, dia nak pergi duduk stesen bas ke, nak duduk kat surau ke, duit tak ada di poket. Dan lebih lagi, mereka ni generasi yang kedua ketiga dah. Mak bapak mereka ada di situ. Pakcik makcik mereka dalam situ. Keluar nak pergi rumah siapa? Apatah lagi kalau tiba-tiba dia dipisahkan dengan isteri. Dia kemudian macam kita tengok ahli dia bagi tahu, dia sendiri bagi tahu, dia tak benarkan ada handphone. Tak boleh contact. So kalau dia keluar, dia tak tahu apa jadi pada isteri dia dan anak dia. Jadi sentiasa mereka report pagi, mereka tarik balik report pada petang. Bila mereka duduk bersendirian di luar kerana mereka tak tahu nak pergi mana. Dan seterusnya saya tengok, ialah dia mereka ni, mereka tak ada, tadi saya kata, mereka keluar tu sebagian tu kerana tak puas hati dengan tindakan jemaah pada mereka. Bukan kerana hilang kepercayaan terhadap Abuya tu. Maksudnya soal apa yang mereka percaya tu masih. Sehingga saya jumpa, dia kata kebanyakan orang yang buat report, mereka masih percaya Abuya akan lahir, kembali muncul menolong mereka. Cuma, mereka report tu sebab pemimpin yang ada ni tak puas hati lah. Tak bagi jumpa isteri lah, pukul anak dia lah, macam tu lah. Tapi indoktrinasi tu masih lagi tebal. Indoktrinasi masih ada di dalam enshrine dan tubuh dia. Doktor, sambungan perbincangan kita sekarang ni, autoriti mana yang bertanggungjawab untuk memastikan soal akidah ini dan pemesongan kepercayaan ini tidak berlaku? Bukan polis. Entiti mana tu, Doktor? Saya ada sedikit hal ni kan. Satunya, kalau betul-betulnya semua hal-hal ni di bawah Jabatan Agama Islam. Kata kuasa berhubungan agama ni dalam Malaysia ni di bawah sultan-sultan ataupun di bawah raja-raja negeri-negeri. Itu dari segi kita punya perlembagaan. Secara teorinya begitulah. Pastikan akidah tak menyeleweng dan semua. Secara teorinya. Walaupun secara praktikalnya, nak kawal akidah ni dia tidaklah semudah nak kawal orang beli garam ataupun orang beli rokok ataupun orang beli dada. Benda duduk dalam dada. Betul. Kalau orang tanya kita, awak percaya atau saya tak percaya? Tapi saya percaya. Apa orang boleh buat? Ataupun dia berlaku dalam komun yang... Dia berlaku komun dia. Yang ada hanyalah kita menyatakan apa yang berlaku itu tafsiran pada kepercayaan. Itu boleh. Itu pun nak disabitkan di mahkamah itu tidaklah semudah itu. Tak semudah itu. Apa bukti saya percaya itu? Dia kata saya tak percaya. Macam mana kita nak kata dia percaya? Melainkan yang berlaku dalam JSB dan ajaran sesat yang lain, apabila adanya tindakan-tindakan dan amalan mereka yang tidak boleh ditafsirkan melainkan merujukkan kepada kekhurafat atau kepercayaan yang salah. Dan ini yang sedang berlaku sekarang. Ya, ini sedang. Apa antara amalan-amalan yang pelik ni, doktor? Saya ada terbaca amalan pelik dari kumpulan yang berkenaan ni, antaranya minum air yang mana dalam air itu ada janggut pemimpin tertentu. Betul? Saya tanya kepada ahli dia yang babin tu. Saya berulang kali saya tanya hal ni. Dan kemudian sekarang kita tengok semua yang keluar-keluar semua mengaku benda yang sama. Janggut, air, basuhan kaki, basuhan apa, tisu. Kerana kepercayaan. Ini tadi cult tadi, kultus tadi ni. Kepercayaan, guru mereka mengandungi satu keberkatan pada tubuh mereka. Itu pada sudah ya. Jadi syirik, sudah jadi khurafat. Khurafat yang begitu dahsyat. Dan ini kadang-kadang diwarisi daripada banyak suasana juga. Ada unsur ni dalam masyarakat Melayu. Tapi kadangkala kan. Tapi kadangkala dia ambil begitu berlebih-lebihan. Kalau sekadar ringan-ringan, alah ambil keberkatan ni tak syekh. Tak sampai kepada melampau. Dan orang kata ringan lah cakap tu. Tapi sampai kepada menganggap dengan awak minum air ni diberi kekuatan, dengan air ni tongkat yang diberi oleh Abuya tu dapat ada satu kuasa yang dapat menghancurkan kuasa-kuasa besar yang lain. Kita bukan saja soal ini sesat, tapi soal bodoh dan dah sampai Harry Potter dah. Ha ya. Itu. Antara amalan yang membuatkan rasa marah tadi pun kita bincang adalah soal eksploitasi terhadap kanak-kanak lah. Macam mana, apa kena mengena kepercayaan syirik kalau benar ni berlaku ni kepada eksploitasi liwat dan sebagainya? Saya pun tak faham macam mana dia buat connection tu. Yang minum air kaki tu satu hal lah, liwat tu macam mana pula? Soal hal-hal yang berlaku seperti itu, mungkin mereka tak justifikasi kan, mungkin, saya tak pasti kan, mungkin tak. Tetapi kenapa hal-hal yang seperti itu mereka tidak bawa ataupun angkat ke atas ataupun buat bantahan? Itu kita kena tanya. Kenapa awak tak buat bantahan? Kalau kita tanya dia, kami pun kata salah. Tapi kenapa pengikut awak tak bantah? Sebab mereka kata apabila pemimpin kata jangan, awak jangan. Soal pemimpin mempunyai kuasa ataupun suara keputusan yang mutlak terhadap diri awak, sekalipun logika awak, selagi pun akal yang waras menyatakan ini salah, tetapi cukuplah dengan pemimpin kata jangan. Dan kita banyak yang keluar dalam buat aduan, walaupun dia mengadu pada ibu dia, kezaliman pada adik dia, adik dia kena liwat, mak dia kata jangan, pemimpin tak bagi, kita bising. Dan ini berlaku di dalam ajaran-ajaran yang seperti ini. Maknanya mungkin aksi tindakan jijik itu terhadap kanak-kanak ni bukan berasal dari kepercayaan, tetapi disebabkan kepatuhan mutlak terhadap pemimpin. Aksi itu mungkin di atas dasar eksploitasi, kesalah laku dan seumpamanya. Tapi membiarkan ia berlaku tanpa bantahan, di atas dasar untuk menjaga apa nama kesatuan, sebab kesatuan ataupun arahan pemimpin. Bagi mereka, akidah mereka adalah ketaatan kepada ketaatan itu yang utama. Pemimpin. Kalau pemimpin tak kata salah, walaupun kita rasa salah, kita tak boleh angkat ia sebagai satu perkara yang salah. Kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod KS bersama dengan Dr. Mazhar. Kita mula tadi dengan perbincangan berkenaan dengan GISB dan juga tindakan yang telah pun dibuat oleh pihak polis dan juga pihak-pihak berkuasa. Satu kupasan yang dahsyat. Satu kupasan yang menyebabkan saya rasa sangat tidak selesa. Syarif pun sama juga kot. Doktor tadi ada sebut berkenaan dengan kultus ataupun dalam bahasa Inggeris cult. Kultus ni apa benda kultus ni? Saya selalu nak memudahkan orang Melayu faham ni, maksudnya bahasa yang dekat orang kampung lah nak faham. Satu pendewaan ataupun ketaksuban yang menyebabkan kita mensucikan pihak tertentu sehingga kita tak akan memandang apapun kesalahannya sebagai salah. Kita akan memandulkan akal kita daripada berfikir tentang kesilapannya dan menganggap apa saja yang terbit daripadanya sentiasa betul. Itu boleh berlaku pada semua. Tapi kalau dikaitkan dengan agama, religious cult akan menyebabkan kita anggap pendirian kita membenarkan dia dan menerima apa saja yang dia buat tanpa mempersalahkan dia itu adalah suruhan agama. Itu ya. Apabila kita kata ia adalah kaitan dengan agama. Jika tak, kultus berlaku dalam semua hal. Ya. Politik pun ada kultus. Politik juga pun ada kultus. Doktor, doktor menceritakan definisi kultus yang membabitkan pendewaan, pematuhan yang mutlak dan sebagainya, merasakan satu individu itu hebat dan sempurna lah, yang tidak patut kita letakkan mana-mana manusia. Tapi yang buat saya tertarik adalah dimensi agama itu. Nah, doktor, bila kes ini telah keluar dan menjadi viral, ada sebahagian daripada masyarakat Islam kita yang bukan ahli kultus ni langsung ya, yang rasa defensif dan teragak-agak untuk mengkritik disebabkan pada mereka ini adalah satu entiti, baik entiti perniagaan, baik entiti yang dilihat entiti berjaya membawa kepada satu kejayaan image Islam. Kenapa disebabkan tindakan segelintir pada pandangan mereka menyebabkan kita menolak dan kita tidak meraihkan satu kejayaan entiti Islam itu sendiri? Apa pandangan doktor, bagaimana kita nak rasional dan objektif mengatakan yang salah tetap salah sambil kita tidak menidakkan mana-mana usaha untuk menjayakan ekonomi Islam? Ini menarik. Ini cara fikir masyarakat kita, orang Islam dalam banyak hal. Kultus dia datang dalam bentuk tu. Dia datang dalam bentuk bagaimana orang itu, pihak berkenaan itu memperkenalkan dirinya. Kita tengok pada baju dia, kita tengok pada kopiah dia, kita tengok pada tasbih dia. Kita tak tengok pada konten dia. Kultus berdakan begitu. Dalam GISB umpamanya, kita tengok kena yang meniaga tu pakai kopiah. Kemudian nampak ramai yang pakai tudung. Ada sikit ayat Quran di kedai dia. So kita kata perniagaan Islam. Ekonomi Islam. Apa ekonomi Islamnya? Jika awak memperhambakan orang bekerja tanpa gaji, buruh kanak-kanak, belum kira lagi soal kebersihan yang tadi, di mana adakah ekonomi Islam itu ditakrifkan dengan orang berkopiah berniaga maka dinamakan ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah satu sistem yang memberikan keadilan kepada ekonomi, keadilan, keharmonian kepada kehidupan, keadilan pada transaksi. Dan itu tak diambil, orang kita tak, dia tak mau tanya itu. Kita kata ini penghambaan kanak-kanak. Tapi tak apalah, ni ekonomi Islam. Apa yang awak faham daripada ekonomi Islam? Ini masalah. Kerana selagi masyarakat kita, ini tadi saya selalu juga bercakap dengan saudara KJ. Selagi kita tak dapat membawa umat Islam ataupun sekurang-kurangnya dalam negara kita yang orang kata kebanyakannya ada SPM lah. Orang tahu kan? Pernah jawab soalan lah. Ya. otak berjalan. Selagi kita tak dapat bawa mereka untuk memahami, Islam ini agama yang evidence based, agama yang berdasarkan argumentasi yang kuat, alasan. Bukankah siapa cakap Dr. Mazhab MC Terim, betul dia mufti. Saya selalu kata saya tak mau dengar yang itu. Dengar argument saya. Kalau awak setuju argument saya benar, awak terima. Kalau awak rasa tak benar argument dia, merepet macam tu, yang akan jawab kita semua di hadapan Tuhan. Kenapa kita beragama? Kita beragama bukan kerana kita orang Melayu, kita beragama Islam, ataupun kerana masyarakat kita semua agama Islam, kita beragama Islam. Kita beragama kita kerana kita tahu kita akan mati, kita akan bawa agama ni di hadapan Tuhan. Dan kita akan bawa amalan kita. Amalan kita yang Tuhan hantar, Nabi dia, dengan Al-Quran yang menggerakkan akal manusia, berfikir, memilih yang betul, mengelakkan yang salah, mengikut Nabi yang dihantar dengan penuh logik yang kuat. Apabila kita mandulkan akal, kita namakan ini sebagai agama, ia tak mungkin menjadi agama, termasuk dalam kes tadi ekonomi. Doktor, tidakkah mungkin kita melihat, saya tak nak kupas dengan mendalam sangatlah sebab nanti jadi tajuk besar pula, sistem ajaran agama, sistem pendidikan kita, adakah itu menyumbang kepada apa yang disebutkan tadi tu, macam seolah-olah taklid ataupun percaya membuta tuli kepada authority, tidak boleh menggunakan akal, tidak boleh menggunakan reason, sedangkan Tuhan memberikan kita akal dan reason untuk membuat mendapat pandangan kita sendiri, terutamanya bila authority itu Islam. Image Islam. Kultus ni berlaku dalam semua agama, tapi kita konteks kita sekarang kita cakap tentang Islam. Okey. Kita ni seringkali gagal, ataupun umat Islam ni kadang-kadang dia tak dapat nak bedakan antara menghormati dan fanatik. Saya hormat ayah saya. Saya akan tunaikan hak dia sebagai ayah. Tapi kalau dia bercakap yang salah atau ternyata salah, saya tak boleh ikut yang salah atas alasan dia ayah saya. Itu paling simple untuk kita faham. Guru agama juga demikian. Bahkan hak kepada ayah lebih besar daripada guru. Kalau guru kita cakap yang benar, kita terima. Kalau kita rasa salah yang dia cakap, walaupun kita hormat guru, tapi tidak berarti kita tidak berhak untuk mempersoalkan apa yang dikatakan. Idea orang-orang lama-lama belajar, barang siapa yang banyak bertanya, lemahlah imannya. Itu telah menyebabkan kita telah memandulkan akal. Sedangkan itu tidak berlaku dalam tradisi Islam. Dan tradisi Islam dalam Quran banyak, yas'alunaka, yas'alun, mereka bertanya engkau, mereka bertanya engkau. Orang boleh bertanya Nabi. Orang boleh berhujah dengan Abu Bakar. Orang boleh berhujah dengan Umar. Walaupun mereka bukan saja khalifah, tapi mereka adalah sahabat terbaik, orang yang paling faham agama. Tidak ada ulama yang lebih besar daripada mereka. Hujah ni argulah. Argument maksudnya bertanya, mengapa engkau begini wahai Umar? Dia tak kata, kau siapa untuk bertanya aku? Aku bukan lama bersama dengan Rasulullah. Ini semua tak pernah dikemukakan dalam tradisi Islam. Kebelakangan ini apabila guru-guru agama sebahagiannya rasa tak selesa, mereka ditanya. Jadi mereka mula menimbulkan soal, jangan tanya guru, jangan petikai guru. Sepatutnya hormat guru. Tapi bukan menafikan hak untuk bertanya. Tapi doktor nampak kan apa yang kita cuba maksudkan tadi, walaupun bukan semua yang mengikut membuta tuli ni akhirnya menjadi ahli kultus, tapi ia membantu membina otak setengah manusia yang boleh terpedaya dengan kultus. Ya. Mungkin walaupun sistem tu ada masa dia belajar agama masih kecil, tak berkembang sehingga dia mengkultuskan guru. Tapi bila ia membesar, dia berjumpa dengan guru yang lain yang penampilannya lebih baik, kemunculannya lebih mengkagumkan, maka dia mula tak mau tanya lagi alasan. Saya buat contoh mudah. Contoh ni saya buat. Kita ada satu pegawai kerajaan ataupun swasta yang begitu hebat di pejabat dia. Angka, fakta, kalau dibawa ke meja dia, mesyuaratnya, tanya alasan-alasan. Tapi bila dia ke masjid, dia dengar ustaz ceramah, walaupun tak logik, dia tak tanya ustaz tu. Walaupun dia kata, yalah, ustaz beritahu, kita ikut je lah. segala logik yang bagus yang dia ada, Allah telah kurnia pada dia, dia tak bertanya, ustaz itu bukan rasul. Yang kita tak boleh petikah hanya Quran dan hadis. Pendapat interpretasi tentang agama yang mungkin datang pada si A berbeda dengan si B, si B boleh untuk kita tanya semula. Tapi ketika dia sebelum pencen begitu hebat, bila dia pergi ke masjid, dia dah cukup. Saya bukan kata kelab masjid ni semua tak bagus. Ada juga yang bagus, ramai yang bagus. Maksudnya yang berfikir, yang bertanya. Tapi mereka mengikut. Sebab tu kadang-kadang ceramah di sebahagian pengisian di masjid-masjid. Kadang-kala kita lihat kontennya tak membantu membangun ke umat. Tapi boleh duduk di depannya orang-orang Tan Sri, Datuk Sri. Menghitung hari. Ya. Ha? Ya. Sehingga saya kadang-kadang berfikir. Itu satu hal. Saya sikit lagi. Baiklah. Pendidikan di sekolah juga. Kita ada sekolah-sekolah kerajaan satu hal. Tapi kita ada banyak tahfiz-tahfiz yang tidak berdaftar. Sekolah agama tak berdaftar. Ribuan yang tak berdaftar. Walaupun kerajaan berusaha. Tapi mereka berdaftar. Karena tahfiz-tahfiz ni, dia salah satu kelebihan dia. Ni timbul pasal JSB ni juga. Bila orang tu ada satu tahfiz, dia boleh ambil gambar tahfiz tu, dia datang ke KL, dia tunjuk, dia boleh collect derma. Dan itu banyak. Saya bercakap bagi yang tak terlibat, mereka jangan kecil hati. Saya bercakap bagi yang terlibat. Dan hal yang sama berlaku pada JSB ni, walaupun bukan anak-anak yatim, ada anak orang yang mak bapak semua ada, rumah tu nama anak yatim, dan dia buat collection yang banyak. Ya begitu juga. Kadang-kadang tahfiz tu kekallah sengit dia 5 tahun kerana kalau dia betulkan tak dapatlah derma tu. Di tahfiz-tahfiz ni siapa guru dia? Siapa mereka yang dapat mengajar anak-anak kita ini supaya lebih dapat berfikir dengan jangka masa yang panjang? Dahulu saya bercakap pada banyak harta kalangan orang politik boleh mereka bercakap tentang soal undi 18 tahun saya kata. Bukan soal 18 tahun. Tapi kita telah menghadapi satu suasana dalam negara ni di mana orang nak kepada agama, satu yang bagus. Tetapi mereka telah salurkan kehendak mereka itu ke pusat-pusat dan sekolah-sekolah yang kadang-kadang tidak cukup kualitinya untuk membangunkan minda agama yang sebenar. Sehingga saya telah terfikir untuk mencadang kepada kerajaan, mewajibkan kepada semua sekolah-sekolah ini ialah critical thinking dimasukkan. Supaya awak sekurang-kurangnya bila mendengar satu orang cerita, awak boleh juga menilai betulkah ustaz cerita dari segi fakta sains salah. Dari segi kira-kira pun salah. Macam orang cerita umur dunia 7,000 tahun umpamanya. Dari segi ahli hadis okeylah, dia boleh tahu sanad tak betul. Tapi kalau dia fikir, dia belajar tentang sains, belajar tentang dunia ni, dunia 7,000 tahun kan? Umpamanya. Simple like that kan? Ya. Yeah. Kan? Benda-benda yang seperti itu bagaimana, sebab tu kita belajar banyak. Bila dia nak pergi menghadapi dunia yang sebenar, dunia akademik, dia kadang-kadang terpaksa letak sebelah agama dia. Padahal tak, patutnya dia bawa agama bersama kerana agama kita evidence based. Tapi oleh kerana dia tak diajar dengan evidence based, ini yang saya maksudkan. Maka kesinambunganlah kepada kultus ini. Ini cerita JSB. Besok datang lagi cerita tarikat lain yang sama juga. Hari tu datang mana apa orang Arab mana pakai serban kununya keturunan Nabi, Nabi apa bakat semua bagi depan siapa tengok mata dia pun Masya Allah, janggut dia Masya Allah, baju mana dia pakai. Dia di rumah, di kampung dia pakai seluar jeans je gambar dia tu. Betul, tapi betul, bila betul. Mari sini dia yeah. Oh Masya Allah, orang tak tanya macam mana dia hebat. Tak ada benda yang dia hebat pun dia cakap. Tak menunjukkan hafalan dia hebat ke, hadis dia hebat ke, tak ada. Tapi semua pakat yang perempuan-perempuan kita tengok pun dah cair. Das, ini nilai-nilai ini. Pada orang kata, eh jangan petikai itu keturunan Nabi. Sedangkan berapa banyak Said dalam negara kita ni. Kan? Dia sudah tak boleh fikir. Kerana ada pihak, dan kultus ni satu hal lagi ialah ada orang tengah. Orang tengah yang untung. Macam JSB ni lah. Yang tersiksa budak-budak tu lah, yang untung ada. Dalam tazkirah doktor baru-baru ni yang mendedahkan JSB, doktor ada menggunakan istilah agama digunakan seperti candu. Opium. Ya, opium. Apa maksud doktor? Agama asalnya, agama yang the real religion, agama yang sebenar tentu bukan candu. agama sebenar membangunkan manusia, membawa manusia kepada Tuhan. Itu tujuan agama. Tujuan agama mengagungkan Tuhan dan dan membenarkan Rasulnya. Tapi apabila agama sudah tidak bertujuan itu, dia membesarkan saya, atau membesarkan KJ, atau membesarkan syarik. Semua benefit itu saya yang dapat. Semua pengagungan itu pada saya. Dia akhirnya, dan semua orang diberikan maklumat-maklumat yang salah tentang agama. Sehingga percaya benda-benda yang tak munasabah. Orang yang kena opium ni, dia orang yang kena candu ni, berkhayal. Dia bukan berkhayal. Macam ni, JSB ni, berkhayal, buaya dia akan muncul. Kalau dia pegang tungkat ni, rezeki dia akan datang. Kepercayaan-kepercayaan yang karut seperti itu. Sebab tu, kalau kita tengok perkembangan agama di sudut orang menerima agama, bagus. Maksudnya, pada zahirnya di Malaysia. Tetapi, keupayaan daya saing tidak bagus. Sahabat daripada Arab yang mana terbiar, terpinggir, apabila menerima agama, akidah yang jelas, daya saing yang bagus. Terus membentuk empire. Kita bila menerima agama, bukan salah, tapi nanti orang saya sebut ni, kita ikut ustaz ni bagus. Tapi bayangkan, kalau semua agama ni pakai jubah, pakai serban, letak selendang, jalan ramai-ramai, di mana pembangunan agama? Adakah Rasul ni, itu je kerja dia? Dia ada di medan perang, dia di macam-macam. Kita puterikan agama satu keadaan yang begitu kaku. Sehingga manusia tak boleh bergerak lagi. Bila beragama, you hanya ikut ustaz pergi sini, pergi sana, makan dalam ni ramai-ramai. Itu saja kehidupannya. Dan sebahagian orang-orang yang sudah berjaya di kalangan orang-orang bandar, mereka patutnya follow the original version oleh dalam agama ni. Baca Quran, baca hadis. Itu lambat. So mereka nak shortcut. Pergi tu tengok tokoh-tokoh yang dikultuskan. Mereka pun berikan sumbangan kepada ini. Doktor, ada profil psikologi orang yang senang terpedaya dengan kultus ni? Adakah mereka ni bermasalah? Adakah mereka ni sedang mencari sesuatu yang boleh menyelamatkan masalah mereka? Ataupun adakah mereka ni orang yang terpinggir oleh masyarakat, jadi dia nak some sense of belonging? Ada profil yang ada umum. Banyak sebab. Sebahagian orang yang kultus tu ada kerana mereka ada manusia yang hidup ni, dia ingin ada leader. So dia ingin ada orang yang dia follow, dan dia ingin duduk dalam satu group yang commune tadi. Ada orang yang sebenarnya dia memang keupayaan fikir dia pun tak kuat. Yang duka citanya, dia nak agama. Maklumat agama dia tak kuat. Dia rasa agama ni, di mana aku nak ambil agama? Melainkan ikut tokoh je lah. Ha, itu. Kehendak dia betul. Cara dia tak betul. Ha, itu juga sebab kultus. Kerana dia daripada awal, dia dah start, dia tak mau fikir. Aku tengoklah apa yang ustaz ni buat. Aku ikutlah. Aku tak mau tanyalah. Betul kan salah? Ada. Dan ada orang yang rasa dulu dia dah teruk lah hidup dia macam-macam. Dia dah buat salah. Aku ikut je lah. Aku tak ada. Banyak latar. Tapi yang menjadikan manusia kultus ni bermula apabila dia mendewakan dan enggan lagi berfikir tentang apa yang dia ikut. Itu saja. Doktor tadi menggambarkan bagaimana di Malaysia, mungkin bagi setengah pihak, dia menganggap Islam tu kaku, macam doktor sebut tadi. Dia hanya rigid, dia sempit pada satu dimensi saja. Tidak menggunakan atau kembali kepada Islam yang asal, yang lebih sejagat, yang lebih boleh menyentuh dan memimpin soal duniawi, soal madiah. Apa yang menyebabkan kesempitan perspektif ramai orang Malaysia, orang Muslim di Malaysia terhadap Islam itu sendiri tidak mencapai potensi yang sepatutnya? Kenapa orang balik pada Islam, balik pada agama? Pasal ada banyak sebab. Patutnya manusia balik pada agama simple, kerana dia balik pada Allah, dan dia balik kepada, kan dia nak pastikan dia selamat di akhirat. Itu dia punya tajuk besar kita. Semua kita, kalau kita tak fikirkan nak akhirat, lebih baik manusia tak biar beragama. Dia akan bebas saja hidup di dunia ni, kerana dia fikir tentang akhirat. Untuk balik pada akhirat tu, Allah telah bagi satu agama. Agama ni Ini nama dia Islam. Dia bagi pula satu contoh. Yang ni Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Awak follow yang ni. Oleh kerana agama ni sesuatu yang pada hari awal dia ditentang, tapi lama-lama dia telah menjadi kekuatan dalam masyarakat. Bila dia jadi kekuatan masyarakat, ramai orang yang nak gunakan agama sebagai kepentingan dia. Kalau saya bagi tahu makan benda ni bagus, orang dengar. Tapi kalau saya kata Nabi kata kalau awak makan yang ni, awak dapat sekian-sekian fadilat. Ah, ini sudah beza. Awak telah masuk unsur awak divine. Ha. Maka ramai dalam sepanjang sejarah orang menggunakan agama ni. Kalau orang yang nak berniaga, guna agama. Orang yang nak berpolitik, mungkin masyarakat Islam ambil anggap biasa. Tapi kalau internet tak pentas, baca Al-Quran sikit, nampak seperti mungkin marketnya lain. So di mana red line dia antara mempamerkan produk ataupun perkhidmatan yang Islamik dan menunggang agama? Di mana red line dia? Apabila kita memperkatakan agama dengan tujuan asal agama supaya manusia selamat di akhirat, itu agama. Tapi apabila saya memperkatakan agama itu dengan tujuan saya punya keuntungan, itu memperdagangkan agama. Ada tak kemungkinan saya bercakap pasal akhirat, tapi dalam pendekatan itu tiba-tiba saya juga mendapat sedikit tempiasan daripada perkembangan itu? Ada. Umpamanya apabila Nabi cakap tentang agama, akhirnya sahabat semua dapat empire. Tapi empire itu berkhidmat untuk agama, bukan agama berkhidmat menguatkan empire. Agama berkhidmat untuk politik ataupun politik berkhidmat untuk agama. Tapi sekarang yang kita tengok, agama berkhidmat untuk politik ataupun politik. Kalau saya dapat tempat politik, saya ingin berkhidmat untuk agama. Itu berbeza. Kalau agama berkhidmat untuk perniagaan ataupun perniagaan berkhidmat untuk agama. Maksudnya kalau saya berniaga baik, saya akan ikut sistem ni, saya bayar zakat, saya membantu manusia yang susah. Saya nak pastikan manusia taat kepada Tuhan. Ataupun saya nak supaya saya gunakan agama supaya orang beli barang saya, orang angkat perniagaan saya. Sama artis balik pada agama ataupun artis mempergunakan agama. Sampai kadang-kadang tak jelas benda ni. Kadang-kadang dua-dua ada. Dia samar. Dia samar, tapi manifestasinya akan dilihat kepada tindakan. Mungkin bunyinya ceramahnya sama, ucapannya sama, tapi hasratnya mungkin akhirnya kita akan tahu ke mana dia bawa. Sebagai manusia, dia bercampur. Kadang-kadang bila dia dapat, dia sama dengan agama. Doktor, tadi doktor dah belajar cakap tentang tahfiz sistem pendidikan Islam yang ada dalam Malaysia ni. Mungkin kita beralih kejap daripada GSB, doktor. Topik yang lebih berkembang. Sejauh mana doktor melihat di negara kita ni, kita dan tokoh agama, otoriti agama mengambil peduli bukan hanya soal akidah, doktor, tapi juga soal kemungkinan eksploitasi, kemungkinan kedudukan yang terdedah, vulnerable status kanak-kanak terutamanya, termasuk kalau kita boleh sebut perkara yang mungkin sedikit tak selesa ni, termasuk dalam institusi tahfiz, termasuk dalam sekolah-sekolah pondok, yang mana kalau kita sebut ni orang cakap kenapa kita target institusi, tapi benda ni memang realiti, doktor. Kita kena sedar bahawa dalam konteks di mana kadang-kadang ada pengkultusan entiti dan individu yang berimejkan Islam, ada kemungkinan benda ni berlaku bukan hanya dalam GSB tetapi juga ada terdedahnya kanak-kanak yang vulnerable. Sejauh mana otoriti Islam ambil peduli tentang perkara ni? Saya rasa pada akta-akta yang ada, kita sudah ada semua tu, masalah kanak-kanak, buruh semua ada. Tapi apabila kita nak implementkan benda itu, membabitkan institusi yang sensitif. Kalau itu yang saya tanya doktor. Kalau pergi pada tahfiz ni, orang kata awak ni anti agama ke apa? Itu. Padahal kalau kita laksanakan dasar adanya kehendak politik yang kuat lah dalam pentadbiran, semua tahfiz kena audit. Tak boleh semua orang boleh masuk. Saya kutip duit sebuah poket saya 100 ribu, saya perbaik bumbung tu 5 ribu. Tak boleh. mesti ada sistem. Tanpa memilih bulu, semua orang mesti ada audit. Semua tahfiz mesti mempunyai pendidikan dasar-dasar mata pelajaran yang diwajibkan oleh kementerian. Kalau tidak, tak ada guru. Guru-guru naklah mengikut standard yang sepatutnya. Saya kadang-kadang, orang kita kan, kita marah kepada dalam bersaing umpamanya. Kita ada sekolah bukan apa Melayu ataupun sekolah Cina, India dan semua. Saya ambil sekolah Cina. Sekolah Cina ni kalau kita tengok, walaupun ada berbagai perbahasan, tapi cuma tengok guru-guru mereka. PhD pun ada, mengajar tingkatan 3. Dan kemudian, whatever isu bahasa, tetapi produknya, kualitinya begini-begian. Berdaya saing dan seumpamanya. Kita sekolah-sekolah tahfiz ni, mereka marah kalau saya sebut benda ni. Kadang-kadang, 3-2 orang ustaznya, budak 50 orang. 3 orang ustaz tu pun mana masa bila dia belajar geografi, masa bila dia belajar biologi, dia nak ajar apa? Jadi dia dari segi tahfiz pun bukan ahli tahfazan Quran. Mungkin dia belajar di Mesir beberapa tahun, habis tak habis dia balik. Nak jadi cikgu sekolah kerajaan pun kena belajar pedagogi pendidikan, pergi ambil diploma pendidikan. Ini semua orang balik buka tahfiz, semua orang balik buka tahfiz, ribuan tahfiz. Kemudian kita keluarkan anak-anak orang Islam. Anak-anak orang Islam ni yang hanya dalam konteks dia hari-hari jumpa ustaz. Saya bukan kata tak bagus. Solat, dia betul, seorang ni dia orang solat. Betul. Dia orang solat. Dia tak diajar untuk ada critical thinking, untuk belajar yang lebih luas. Hatta di segi ilmu-ilmu Islam, apa yang diajar pada mereka? Bagi tahfiz yang tak terlibat, dia jangan kecil hati. Saya berkata yang bagi yang terlibat. Kemudian mereka setahun, dua tahun, tiga tahun sebagainya tak ambil SPM, tak ambil juga TVET, tak ambil, mereka keluarlah masyarakat, mereka jadi sangat fanatik dalam agama sebagainya. Mereka ni hidup dalam masyarakat kita, sebagainya ada pekerjaan, sebagainya tak pekerjaan. Kemudian kita bersungut tentang soal daya saing dengan kaum yang lain, kalau soal itu nak diangkat kan, sedangkan produk kita bagaimana? Dan semua produk ini hasil hasil agama. Bukan kerana salah agama tu. Kerana soal itu agama yang begitu. Kita nak sentuhnya tak boleh. Doktor, soalan tambahan daripada apa yang Syarif sebutkan tadi. Itu dari segi saingan, dari segi produk yang keluar daripada, bukan semualah ada tahfiz. Ya, bukan yang, semua. Ada tahfiz yang bagus. Ada tahfiz yang bagus. Sangat bagus. Ada tahfiz yang bermasalah seperti mana yang disebutkan tadi. Tetapi ada juga benda yang sebab tak diaudit, bukan hanya soal kewangan, bukan hanya soal pembelajaran, tetapi apa yang sebenarnya berlaku sebab kita tak tahu. Sebab kanak-kanak ni, pelajar-pelajar ni, mereka vulnerable sebab kanak-kanak. Dan apa yang kita tahu daripada JISB ni, di mana dia sangat-sangat taksub mengikut saja apa yang dibuat, kita pun tak tahu sebenarnya apa yang boleh berlaku terhadap kanak-kanak di dalam keadaan ini. Sama ada gangguan dibuat terhadap kanak-kanak dan sebagainya. Dan ada yang kata, oh ini sensitif, tak boleh sentuh, tak boleh cek. Seolah-olah seolah-olah bertanya pun dah salah. Saya teringat satu peristiwa yang telah pun berlaku di agama lain, Catholic Church. Catholic Church. Yang mana bila benda ni meletup, reaksi yang sama. Don't touch. Jangan soal tentang padri-padri yang dituduh melakukan gangguan seksual terhadap man of God. Man of God. So macam mana kita nak mengatasi benda ni? Ada juga yang kata jangan sentuh langsung tentang JISB. Sebab kita seolah-olah kita, saya juga dapat begitu, serang tokoh antara Islam, antara agama kita. Berapa orang tokoh masyarakat beritahu lah, Dato' tak payahlah. Dia kata ini babitkan orang, ekonomi orang Islam kita juga. Ini kerana soal, bila ada nama Islam itu, kita telah anggap bahawasanya tak boleh disentuh. Dan ini sepatutnya bila ada nama Islam tu, dia punya apa, Standardnya patutnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Doktor, satu lagi daripada saya. Tadi doktor pun ada sebut tentang bolehnya kita bertanya, berhujah dengan manusia. walaupun manusia itu adalah otoriti agama. Tak ramai mufti yang akan terbuka cakap macam ni lah. Jadi sebab tu saya gemar bila doktor dia kata. Respect kekal, ya, tapi respect berhujah. Kekal, betul. Ya, ya. Hormat tapi boleh bertanya. Ya. Dalam kembali pada konteks Malaysia, doktor, di mana urusan Islam tu, secara mudahnya lah, urusan Islam tu mengikut negeri. Apa yang boleh orang Islam buat apabila fatwa berbeza ikut negeri? Sama ada soal JSB ataupun soal poco-poco, di mana di sebuah negeri Perak diharamkan, di negeri doktor tidak diharamkan, dan doktor mempunyai komen dan juga ulasan berbeza. Ia bagi saya membuktikan ada khilaf dan ada perbezaan pandangan. Tapi kita sebagai orang Malaysia ni nak follow yang mana ni? Kalau kita follow di atas hanya nama fatwa tanpa kita mau mengetahui alasan, kita mungkin akan keliru lah. Tapi kalau manusia ni ada beberapa peringkat. Ada orang awam, dia memang tak mampu baca alasan. Dia pun tak terbiasa. Tuhan maafkan dia lah, dia follow je lah apa yang berdasarkan upaya dia. Tapi bagi masyarakat yang lain, dia mampu. Dia beli handphone daripada tak tahu, dia boleh tahu semua benda. Kan? Dia beli kereta daripada tak tahu, dia boleh tahu kereta dia, apa masalah dia, apa minyak dia. Dia baca satu fatwa, dia mesti bertanya, kenapa negeri ini benarkan dan tak benarkan? Akhirnya, at the end of the day, kitalah yang akan berdiri di hadapan Tuhan, menyatakan, pasal apa awak ikut yang ini, tak ikut yang ini? Dan Tuhan, agama simple je, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak tahu. Pendengaran, penglihatan kamu, diri kamu ditanya oleh Tuhan. So kita nak yang ini. Saya selalu sebut ni, jangan dengar apa yang saya cakap, dengar argument saya. Saya tak boleh main beritahu, oh, tak boleh, haram. Pasal apa haram? Haram lah, saya sudah kata haram. Saya bukan rasul yang terima wahyu. Saya bukan rasul yang infallible. Saya adalah orang yang dilantik oleh manusia menjadi mufti. Bukan lahir-lahir tenye-tenye day jadi mufti, tak. Bukan lahir tenye-tenye day, oh, ustaz anak kita ni abang. Tak. Orang panggil dia ustaz melalui proses. Kalau kita dapat menerima hal itu, kita akan jadi lebih kritis. Kita kena balik macam mana kehidupan pada zaman Nabi. Ada tak orang tanya Nabi? Nabi ambil satu tempat dalam peperangan Badar. Apa orang tanya Rasulullah? Ya Rasulullah, ahazi manzilatun anzalakallah am harbun wal ra'y wal makida? Wahai Rasulullah, adakah ini satu tempat Tuhan yang wahyukan? Itu satu ataupun satu pandangan, strategi semata-mata. Rasulullah kata bahkan strategi semata-mata. Kalau demikian, bukan ini Rasulullah. Tempatnya di hadapan, kita mesti dapat kawasan air. Nabi tak kata, kau siapa? Aku Rasul. Hatta Rasul yang tak boleh kita pertikaikan dia, masih boleh ditanya, ini wahyu yang turun atau pandangan Rasul sendiri? Kemudian datang Abu Bakar, apabila dia naik memerintah, sama juga. Aku ulitu alaikum walastu bi khairikum, aku dilantik menjadi pemerintah kamu, aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Fa in ata'tullah wa rasuluh fa'ainu, jika aku taat Allah dan Rasul, ikut aku. Jika aku derhaka Allah dan Rasul, jangan kamu ikut aku. Semua benda ni disambung oleh jenis. Maka sahabat itu diskusinya bagus, percambahan pemikirannya bagus. Ada benda yang boleh dua pandangan, A pun okey, B pun okey. At that time, you bagi kat pemimpin lah. You decide. Tapi kalau benda yang clear cut dia salah, tak boleh lah you bagi kat dia. Islam kata kalau ijtihad, bagi kat pemimpin. Kita kata, saya buat satu contoh yang ekstrim lah, kampung je contoh. Nyalakan lampu motosikal siang hari. Orang kampung kata, gila kat bawah kan. Tapi dah kerajaan kata, itu menyelamatkan sebagai masuk ke kawasan gelap kan. Pakai je lah. You ikut kerajaan pasal hal ni. Sebab you pakai keputusan dia. Sebab apa? Ini benda yang pandangan you pun boleh, pandangan dia. You nak kata you 100% betul pun tak boleh, nak kata dia 100% salah. So at that time you follow. Tapi benda yang lain dalam agama, kenalah dengar kenapa you tak boleh pucuk-pucuk. Contohnya bukan saya tahan pucuk-pucuk tu. Kenapa? Nak haramkan mesti ada alasan. Kan? Macam tu juga. Sebab tu saya kadang-kadang agamanya biar kita fokus pada yang ke depan. Saya dengar kadang-kadang ada otoriti agama bincang, nak nak membahaskan yang yang nak datang ni, saya sebut awal lah supaya mereka tak bahas. Saya siap nak tengok air-air mineral ni halal ke tak halal, yang sebagian banyak banyak kan. Saya ingat tak payah lah. Hari tu dulu kita air ni you minum je lah kan. Lagi tak nampak benda najis itu you minum. Dulu apa Tan Sri Nur Isyam masa dia pernah pegang telefon bincang saya, macam mana ni nak timbul nak nak bincang apa alat-alat pembedahan yang halal dan tak halal, bukan yang mana alat bedah ni macam-macam. Kita boleh mungkin kita perincikan benda tu apabila kita punya produk pun bagus, barang kita pun banyak kan. Tapi kita nak pergi cari sehalus-halusnya, nak ambil semua benda maksud dan makmal yang mana tak nampak ni jadi nampak. Agama tidaklah sampai ke hal itu, tidak menyusuh ke peringkat itu. Sebab tu saya kata apabila kita dah tak ada benda yang membangunkan kita, kita cari benda yang benda macam ni. Cari benda yang macam tu, akhirnya banyaklah yang haram di sana, haram di sini. Benda yang betul haram macam JSB ni patutnya lagi awal mau haram, yang ni pula jadi lambat dia haramkan. Okay, kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Okay, selamat kembali ke episod KS bersama dengan Dr. Mazhar. Doktor, saya rasa ada satu benda yang doktor sebutkan tadi yang mungkin perlu kita tekankan. Sebab kalau tidak, mungkin ada ramai penonton dan pendengar KS yang non-Muslim. Dan saya pun tak naklah mereka beranggapan bahawa kultus ni hanya wujud dalam Islam saja. Sebab walaupun kita kita mahu tindakan diambil terhadap JISB, saya pun khawatir bahawa bila tumpuan ini diberi, dan memang perlu diberi, tetapi seolah-olah ia menimbulkan tanggapan negatif terhadap Islam secara keseluruhan, tanggapan negatif terhadap kepada orang Muslim. Dan doktor ada sebut bahawa kultus ini sebenarnya wujud di mana-mana saja. Kita pernah dengar David Koresh, kita pernah dengar Aum Shinrikyo di di Jepun, dan macam-macam lagi lah kultus yang yang wujud. Jadi just nak ingatkan bahawa kultus ini tidak tertumpu sahaja kepada kepada Islam dan kepada orang Muslim. Doktor, saya nak pergi kepada soal ketaksuban kepada manusia ni. Ini ini yang menjadi masalah, ketaksuban, sebab mereka anggap bahawa guru mereka, pemimpin mereka infallible. Hampir maksum lah. Hampir maksum, sedangkan yang infallible ni yang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ia juga berpunca daripada konsep intermediary, orang tengah. Bila kita nak belajar dan tentang agama, bila kita nak kembali ke Islam, bukan semua mampu secara sendiri untuk kembali ataupun untuk mendalami agama. Bukan semua yang ada kemampuan untuk rujuk kepada sumber Quran, hadis. Most of us mesti ada guru agama, mesti ada ustaz, mesti ada alim ulama yang membantu, yang memandukan kita. Biasalah. Tetapi dalam soal itu, dia kadang-kadang dia daripada guru, daripada ustaz, dia jadi intermediary pula. Segalanya mesti melalui aku. Dan itu yang menyebabkan unsur-unsur ketaksuban itu bermula. Jadi sebagai seorang mufti yang menjadi orang tengah, kadang-kadang orang tengah, orang rujukan, macam mana doktor sendiri mengawal diri supaya tidak di orang tidak memuja, orang tidak ketaksub kepada doktor sendiri? Ya, terima kasih. Pertama, orang tengah ni peranan dia asalnya nak bawa orang pergi kepada sumber asal. Itu asalnya. Guru tujuannya untuk memperkenalkan kita, kerana orang awam tak tahu Quran kata apa. Dia akan bagi tahu, kita buat begini sebab Quran bagi tahu begini. Kita buat begini sebab Nabi bagi tahu. Itu asal ajaran. Jadi semua orang apabila dia beramal, dia tak nampak muka guru dia atau sebenarnya. Dia akan ingat Allah dan Rasul. Itu asalnya. Tapi apabila yang boleh berlaku, apabila orang tengah cuba memadamkan sumber ni, dia terus kepada dia, awak buat begini sebab saya rasa inilah. Itulah mulanya unsur-unsur yang seperti ini. Kerana satu lagi ialah, kalau orang tengah ni, sebab tu, sebelum tu, sebab tu bila belajar agama, agama akan belajar pada sumber. Orang tengah membawa pada sumber. Semua kita perlu orang tengah. Tak ada siapa yang terus pergi sumber. Perlukan scholars. Kerana tak semua benda yang easily kita boleh faham dengan mudah. Apabila belajar agama, agama tentu akan bawa satu benda. Kalau betul-betul orang tu belajar agama, dia memandai ke orang. Mandaikan dia akan mula berfikir. Day one mungkin dia tak pandai. Tapi bila dia belajar agama, dia tak hidup sehari. Dia akan hidup banyak hari dalam agama. Banyak umur dalam agama. Dia akan mula tahu, oh begini. Dia akan mula mendengar banyak hal dalam agama. Sebab tu, dia mula akan membandingkan pandangan. Sebab tu dia tak suruh kita berguru dengan satu orang. Kita suruh kita dengar banyak. Ini asas agama. Jadi setiap orang apabila tanya, kita ni salah apa nama belajar, apabila kata, ustaz macam mana nak solat? Ha, itu soalan walaupun biasa. Secara umumnya soalan tu orang tanya, tapi soalan tu di segi formatnya kurang tepat. Asalnya dia tanya, ustaz macam mana Nabi solat? Contohnya. Ustaz macam mana nak wuduk? Ha, ustaz macam mana Nabi berwuduk? Itu soalan yang patut. Kan? Ustaz macam mana yang Allah ajar, macam mana Allah ajar dalam Quran begini? Itu soalan. Tapi bila dia nak yang ustaz, kadang-kadang terhenti pada ustaz. Melainkan ustaz tu ada kesedaran, dia betulkan hal tu, dia ajar yang walaupun soalan tu mungkin tak apa tepat, ajaran dia tepat. Kita tak nafikan. Okey. Masalah yang berlaku yang berikutnya ialah apabila siapa saja jadi guru, saya ke KJ ke Syarif ke, semua manusianya, dia suka dia ni dipuja. Siapa saja manusia. Manusia suka pujian. Apatah lagi dia dibesarkan. Ini nature manusia. Tapi nasnah agama ni mendidik kita supaya awak jangan lebih daripada limitnya. Awak mesti rasa malu pada diri awak terhadap Tuhan di atas. Semua orang pendosa. Siapa yang tak pendosa? Sebab tu bila, sebab tu makan Nabi, para sahabah, kenapa mereka avoid benda ni? Ada saja unsur orang mai, ya Rasulullah, bima sya'allah wa bima syi'at. Wahai Rasulullah, dengan apa yang Allah dan engkau kendaki. Nabi kata, aja'altani lillahi nidda. Kau ni nak jadikan aku sekutu Allah ke? Qul bima sya'allah wahda. Katakanlah apa yang Allah sahaja kendaki. Jangan kau campurkan aku. Itu Rasul. Itu Rasul. Bila orang datang, orang glorify kan dia, kata, la tutruni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam. Walakin, qulu amdullah wa rasul. Jangan kamu angkat aku, lebih-lebih aku seperti mana Nasara telah buat pada Isa bin Maryam. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Sebab itu hal ini sentiasa dikawal. Dan Quran berulang kali suruh Nabi itu, qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah aku manusia seperti kamu. Kenapa Tuhan suruh hal ni? Supaya kita jangan lebih dari limit ni. Kerana sentiasa kita akan kagum dengan guru. Ini tabiatlah guru kita akan kagum. Dan kita juga suka cerita guru ku lebih hebat daripada guru hang. Manusia memang macam tu. Aku punya tok guru lebih hebat daripada tok guru hang. Mesti kita lah orang utara cakap lah kan. Macam sebab itu juga ada proses, ada benda di samping membesarkan guru kita, membesarkan diri kita juga. Ini semua proses. Sebab tu soal humbleness, soal kejujuran, keikhlasan beragama. Ini teras agama. Agama bukan datang dengan kesombongan. Ia datang dengan soal bagaimana untuk be humble before your God. Macam mana nak jadi rendah diri di hadapan Tuhan. Tapi bila konten agama tu, dia tak bawa balik pada Tuhan. Dia bawa balik pada guru. Sebab tu, saya tahu kadang-kadang saudara baru ataupun orang baru belajar agama, dia memanglah akan melalui fasa-fasa tu. Tapi tak apa, kalau kita tersangkut pada fasa yang salah, sedangkan niat kita mencari yang betul, Allah memaafkan kita. Tapi kalau kita tahu benda yang tak tepat, kita tak baiki dia, kita akan salah. Memang terkedu kejap mendengar apa yang doktor sebut tadi. Doktor, kalau saya boleh sambung apa yang KJ kata soal intermediary ni lah, perlunya guru dan sebagainya. Saya fikir tanggungjawab dan amanah yang besar kepada guru, terutamanya dalam konteks Islam ni guru. Bagaimana kita nak perkasakan, kalau tadi doktor sebut institusi tahfiz. Tapi kalau boleh saya dengan rendah diri tanya, kelompok guru itu, kelompok baik ulama, tokoh yang ada platform, baik platform rasmi seperti mufti ataupun platform tak rasmi seperti YouTube yang didengari oleh ramai orang, macam mana individu seperti doktor sendiri kekal humble tapi gunakan platform yang ada tu untuk sampaikan kebenaran? Dia ada dua benda kawal manusia ni. Satu, kawalan dalam diri manusia. Maksudnya manusia itu dia self-consciousness. Dia sendiri ada kesedaran dalam diri dia. Dalam bahasa lain, mudah-mudahan ada nilai takwa untuk kita semua. Kita tak boleh, aku ni pun ada salah, apa aku nak angkat diri aku lebih-lebih. Malu kita pada Tuhan, satu. Tapi kalau hal itu gagal, kita mesti ada kawalan luar. Kawalan luar inilah yang sedang kita perkatakan. Kesedaran awam tidak boleh mengkultuskan. Yang ni yang sedang cuba kita gerakkan. Maksudnya kalau dia tu mengkultuskan diri, dengan sendirinya masyarakat punya sensitiviti tu akan datang. Eh, lebih dia ni. Kita mau macam tu. Banyak benda yang akhirnya, kalau orang boleh boycott, orang boleh apa, orang boleh sensitif dengan banyak benda isu. Kita sampai satu peringkat masyarakat Malaysia ni, nampak ustaz dakwa lebih-lebih ya. Ah, ni dah nak main kultus ada ni. Sampai begitu. Sampai semalam satu orang sebut, sampai dia boleh jadi, apa nama, social currency, perkataan tu. Kan? Yang digunakan untuk kita apa dapat begitu dapat merasai orang yang lebih je masyarakat, tak nanti kita cakap teguran masyarakat. Masyarakat tak, macam banyak benda isu-isu masyarakat. Kita ambil contoh kesedaran penggunaan, dulu tak kuat dalam negara ni, tapi oleh kerana hak pengguna diperkatakan, hak wanita umpamanya. Mungkin kalau kita pergi sebagai negara, apa yang berlaku di negara dia tu, dia tak rasa sensitif. Tapi hal itu kalau bawa ke Malaysia, orang hentam habis-habisan sebab kesedaran. Kesedaran itu yang kita mau juga angkat dalam isu pengkultusan golongan agama. Bukan golongan agama saja, hatta golongan politik. Hatta juga golongan-golongan yang dianggap sebagai noble family. Dalam bahasa yang lain kalau saya boleh sebut. Tidak ada. Dihormati satu hal. Tapi mengkultuskan sehingga tidak boleh kata salah kerana dia ustaz. Tak boleh kata salah kerana dia pemimpin. Tak boleh kata salah kerana dia berketurunan sekian-sekian. Ini tak boleh diterima dalam tabiat agama. Saya rasa dah boleh kita masuk ke topik sebelah tu, doktor. Dah 2-3 kali doktor dah sebut-sebut, dah sentuh-sentuh. Kita tadi cakap tentang tokoh agama. Tapi ada juga tokoh politik. Yang mana dalam budaya Malaysia ni, terutamanya budaya Melayu, kalau saya boleh sebut, saya rasa boleh sebut, memang ada tendensi lah untuk walak kepada pemimpin, taat kepada pemimpin, setia kepada pemimpin tu diletakkan sebagai satu nilai yang terpuji. Macam soalan yang kita dah bincang sebelum ni, mana garisannya? Taat kepada pemimpin, setia kepada pemimpin tu nilai terpuji, okey. Tapi di dalam kerangka yang betul lah. Bila pemimpin tu betul, kita taat kepada dia. Kita setia pada dia. Ataupun kalau dia bagi macam tadi, satu pandangan kita berbeza dengan dia, tapi pandangan tu nak kata dia salah pun, kita betul pun, semua ada argumen masing-masing. Okey, kita bagi pada dia. Bukan dia yang duduk pada posisi leader. Tapi kalau benda tu salah, jelas salah, argumen kita cukup untuk menyatakan dia salah. Dan rasional, alasan, pendalilan kalau dalam agama juga nyata dia salah. Maka kita tak boleh ikut kerana itu. Mungkin kita soal keluar menentang satu hal. Tapi soal mengikut yang salah itu satu hal yang lain. Mungkin saya tak keluar menentang. Tapi saya tak ikut. Doktor bagi contoh black and white lah. Ya. Bila dia buat salah, maksudnya tak perlu kita taat kepada perintahnya ataupun kepada pemimpin sebab jelas salah. Ya. Benda yang black and white. Ya. Saya nak pergi benda yang nuansa sikit. Pertubuhan siasah yang menggunakan nama agama. Ini tidak merujuk kepada mana-mana secara spesifik. Ini secara umum. Ya. Bila pertubuhan siasah itu menggunakan Islam ataupun dia adalah parti, kalau spesifik bukan di Malaysia, Hezbollah, the party of God. Yeah. Itu tidak black and white. Ya, yeah? Tetapi ia menggunakan branding Islam. Jadi orang yang menyokong parti itu seolah-olah menyokong Islam lah. Ah, tak menyokongnya dan tidak menyokong dan, Islam. Dan terasa taksub disebabkan dia sudah masuk ke framework, kerangka bahawa parti itu adalah parti of God. Dan ini adalah hal yang seperti berlaku sepanjang sejarah. Cuma mungkin, orang Islam dan orang bukan saja Muslim, saya rasa Christianity, Judaism juga berlaku. Mungkin saya rasa masyarakat Cina kot, dinasti-dinasti Cina ni jarang guna nama Tuhan, dia guna nama dinasti kot. Mungkin kalau saya terlepas baca asas, saya tak pasti, tapi kebanyakan berperang atas nama kaum ataupun atas nama klan masing-masing ataupun atas nama ideologi yang pegangan dia seakan-akan seperti serupa agama komunisme contoh. Tapi dalam dulu-dulu China zaman-zaman dulu berperang atas nama dinasti masing-masing dinasti, lah. Agama tak berapa jelas, tapi kita orang Islam ramai yang jelas. Apa yang berlaku ialah apabila mungkin satu orang kata saya ingin menegakkan Islam, it's okay, mungkin betul pun dia nak tegakkan Islam, tapi dalam proses awak nak menegakkan Islam, proses itu, tindakan awak ambil mungkin Islamik, mungkin juga tidak Islamik, hasrat awak mungkin suci, tapi untuk awak capai kepada hasrat itu, untuk dijantarkan saya mesti 100% bersama dengan hasrat awak. Kerana dalam politik ini, dia bukan soal sembahyang subuh 2 rakaat, kita tahu. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Nak tegakkan katalah politik, negara Islam. Bagaimana awak nak tafsirkan yang dikatakan negara Islam itu? Mengapa saya punya negara ini misalnya kurang Islam, yang awak nak buat itu lebih Islam? Di mana yang lebih Islam itu? Sehingga hari ini banyak gerakan Islam gagal untuk memberikan tafsiran yang lebih jelas. Ini mungkin dalam satu diskusi lain, apa itu negara Islam. Dan sehingga hari ini buktinya, tak banyak dah gerakan Islam yang membahaskan negara Islam. Semua telah mencuba, Mesir mencuba, banyak mencuba. Akhirnya mereka seolah-olah tak lagi menjadikan slogan. Kalau kita di negara kita pun, isu hudud sudah tak lagi diangkat. Kerana ternyata suasana-suasana yang lain, orang-orang yang mengikut parti ini, okey, mungkin dia mengikut hasrat saya yang nak Islam. Mungkin dia dapat pahala di atas kerana kepercayaan pada hasrat saya. Tapi orang yang tak bersama dengan saya, adakah dia menentang Islam? Tak apa, okey, orang yang bersama dengan dia mungkin bersama dengan hasrat baik. Kita tak apalah, di atas ijtihad dia. Tapi kalau saya tak mahu bersama dengan hasrat awak, kerana saya rasa tafsiran Islam awak tu mungkin kurang tepat, saya mahu dengan satu lagi gerakan. Adakah berarti saya telah keluar daripada Islam kerana saya tak menggunakan nama Islam? Inilah yang menjadi masalah pada penggunaan jenama. Kalau sederhana tidak apa, tapi bila tak jadi begitu, sejarah telah membuktikan, ramai orang menganggap, kalau awak sertai A, berarti awak menyertai Islam. Awak tidak menyokong A, awak tidak menyokong Islam. Kalau tak sokong parti A tak apa, tapi tak sokong Islam tu yang berat tu. Sedangkan Islam adalah agama kita. Syaril bukan Islam, KJ bukan Islam, saya bukan Islam, kita Muslim. Bahasa Melayu ni dia susah sikit. Kita menafsirkan Islam itu, Islam adalah agama kan? Kita Muslim, tapi bahasa kita, kita panggil orang Islam lah, tapi tapi you are Muslim, I am Muslim. Islam is religion, Islam adalah agama. Orang Arab pun Islam, din, Muslim, Muslim. Jadi Muslim tu kadang-kadang dia salah dan betul. Islam sentiasa betul. Islam sentiasa betul. Soal begitu juga apabila bila idea tentang politik ni datang ni, kebanyakannya setelah revolusi Iran muncul. Dulu sebelum revolusi Islam muncul, pengalaman manusia dengan khalifah apa, hal ini tak begitu bangkit. Kerana orang ada tengok jelmaan khalifah tu ada salah dan betul. Tapi bila kerajaan khalifah hilang, orang merindui pemerintahan Islam. Itu satu sudut betul. Bila munculnya Iran, ia muncul dengan satu falsafah kepimpinan ulama. Tadi itu nilai itu faqih. Kepimpinan ulama ni, maka muncullah pemikiran orang ramai, negara hanya boleh dipimpin oleh ulama. Kalau tidak dipimpin oleh ulama, bererti ia bukan kepimpinan Islam. Itu okey lagi. Kalau dia rasa kepada kepimpinan ulama, kerana ulama, kalau dia kata ulama lebih jujur, lebih takut Allah Ta'ala, lebih tahu, lebih bijak, it's okay. Tapi yang bahaya bila dipimpin oleh ulama, kita bukan ulama ni, jangan pertikai, jangan kritik, balik kepada jangan ketaksuban, ketaatan yang walak yang sepenuhnya. Jangan persoalkan, kerana ulama dia tahu daripada Allah apa yang kita tak tahu. Datanglah cults tadi, dan ini berkembang dalam masyarakat. Secara jelas, tak jelas, dia duduk dalam otak sebahagian manusia. Ini, tapi tak tahulah, mungkin pembangunan, perkembangan politik mutakhir ni, di banyak negara-negara orang Islam, Mesir pun dia ada sikit berubah saya rasa. Pasal kita melalui fasa-fasa pengalaman yang berbeza. Doktor rasa trend Islamic political movement ataupun gerakan politik Islam ini yang mula, yang jelmaan yang moden ni selepas tahun 1979, selepas revolusi Iran, sudah pun menjadi lebih progresif ataupun di sebaliknya. Kalau kita ambil contohlah, I mean tadi kita berkias saja parti Islam se-Malaysia, PAS. Walaupun masih ada kewalakan terhadap pemimpinnya, kewalakan terhadap Dewan Ulama'nya, tetapi sudah berani untuk menonjolkan pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai background agama. Ini mungkin trend di kalangan gerakan politik Islam yang lain juga, yang mana ulama' ini sudah pun bukan nak kata hilang, tetapi retreat daripada pentas utama kepimpinan dan memberi laluan kepada kepada umara yang boleh menjadi pemimpin profesional. Dia pada masa awal saya lihat dia muncul lepas daripada revolusi Iran itu, walaupun Iran tu doktrinisasi dia tu kepada sekolah pemikiran Syiah. Tapi bila dia datang ke dalam dunia Sunni, dia dilihat politik itu dilihat daripada kerangka akidah. Bila kerangka akidah tu yang timbul kafir-mengkafir tu. Kerangka akidah. Lepas tu ia diringkat dalam kerangka siasah. Ini kerangkanya bukan soal kepercayaan, menolak agama. Soal memilih pendekatan pemerintahan yang mana lebih praktikal umpamanya. Mungkin sebahagiannya tidak peduli agama itu ada. Tapi apabila gerakan Islam menghadapi banyak pengalaman setelah Iran menghadapi pengalaman, bukan soal Iran saja, tapi soal Mesir, soal negeri yang jatuh, terutama apabila Mursi naik, itu memberikan tamparan bahawasanya banyak yang telah diteorikan sebelum ini tidak dapat dijelmakan. Hatta di Malaysia, dalam kalau kita lihat, apabila mula secara individu parti itu tidak boleh menang, dia terpaksa bergabung dengan parti lain. So, artinya doktrinisasi, siapa yang tidak menerima akidah parti kita ni akan keluar dari agama, boleh awak dah bergabung. Dia jadi pragmatik lah. Sudah pragmatik. Ini semua pengalaman-pengalaman yang pada satu sudut, pada saya, orang politik melihat pengalaman politik. Sebagai orang agama, saya melihat bagus kerana ia melunturkan perkara-perkara yang keras itu kepada yang lebih realistik. Kita bagi, saya rasa banyak juga yang sudah tidak lagi bercakap dengan nada yang lepas. Walaupun adalah sebahagian di Pantai Timur dan apa masih lagi ada. Malangnya, ini satu diskusi yang lain, walau itu dia bertukar daripada berada dalam kompompong parti, dia mula berada dalam kompompong individu-individu yang dibesarkan di kalangan masyarakat Islam. Tokoh-tokoh ini yang mempunyai pengikutnya yang kembali mempunyai unsur tadi. Tidak dalam unsur parti, tapi dalam unsur nama tokoh. Kita tengok muncul, terutama dengan dunia YouTube ni dan dunia media sosial ni. So kan kita tengok nama ini, individu-individu ini boleh menyatakan apa saja dan pengikutnya tak mau tanya. Saya tak kira saya ikut ustaz ni. You jangan ni. Kita bagi argument salah pun, no, saya ikut dia. That's an interesting observation. Yeah. Bila kita tengok apa ketaksuban ke, walak tu sudah pun transfer berpindah daripada sebab parti politik yang agak konservatif ni jadi lebih pragmatik dan praktikal disebabkan terpaksa bergabung dengan orang lain dan sebagainya, pengalaman, dan walak itu transfer keluar daripada politik pergi kepada JISB, kepada tokoh-tokoh tertentu. Dan so dia membawa kepada soalan saya ni, doktor, balik kepada isu taksub dan isu apa nama ni, kultus ni. Apa yang kita boleh buat untuk mendidik masyarakat supaya benda ni tidak berterusan? Sebab macam doktor kata, dia pergi daripada political party, pergi kepada individu, pergi kepada charismatic preacher. So akhirnya sama juga, orang masih lagi gullible. Itu pentingnya education ni. Education yang berterusan, kesedaran berterusan bahawasanya kita semua dalam agama hendaklah menentang pengkultusan tokoh. Dia mesti dibuat dengan pendidikan. Ia mungkin mengambil masa. Kalau tak, semua ajaran sesat ni paksinya sama, kultus saja. Tengoklah apa ajaran yang muncul pun, kultus. Kalau tidak kultus ni dapat digagalkan, dia tak akan ada lagi jalan sesat. Yang ada adalah manusia yang tertipu kerana kelicikan lah. Macam orang kena scammer, tertipu juga. Tapi kerana dia bodoh. Kadang-kadang bukan kerana dia bodoh, kadang-kadang pun hebat juga. Saya tengok, oh, pangkat besar-besar, PhD pun ada. Kalau tanya, bodoh betul aku. Dia tahu dia tertipu. Tapi dia tertipu ketika mungkin dia... tapi dia bukan kerana dimandulkan akal dia. Seperti kultus, tak. Itu. Jadi pendidikan yang berterusan ini, kita perlukan, kita perlu kempen mobilize semua agensi kerajaan semua menentang pengkultusan ini. Doktor, masa pun dah agak lanjut sejam setengah, tapi saya nak ambil kesempatan juga untuk tak cakap pasal JSB, cakap pasal doktor kejap. Bukan mengkultuskan doktor tidak, tapi dah kebetulan kan ada rezeki bersama dengan tokoh tadi. Doktor sebut melunturkan yang keras. Saya terbayang, terfikir image Dr. Mazhar ni, kadang-kadang saya sebagai manusia yang mengikuti, saya tak tahu nak letak Dr. Mazhar ni kat mana. Sebab ada kalanya Dr. Mazhar ni dilihat seorang yang progresif, yang manusiawi, ini semua istilah-istilah dunia lah, yang dalam hal perundangan hudud misalnya, doktor pernah sebut bagaimana ia bukan soal menghukum semata-mata tetapi lebih berunsur kasih sayang yang lembut. Jangan kita ambil yang keras semata-mata. Dalam soal dialog bersama dengan agama lain, Dr. Mazhar lihat lebih terbuka. Tapi dalam hal-hal tertentu, doktor, contoh kes Indira Gandhi. Kes Indira Gandhi ni, kita kalau yang tak tahu, adalah kes di mana ada seorang ibu yang dia kahwin dengan suaminya. Suaminya selepas berkahwin, selepas dah ada anak, suaminya memeluk agama Islam. Dan tanpa izin dan pengetahuan ibu, Indira Gandhi, si suami ni yang dah jadi Islam ni, jadi Muslim ni, dia dah menukar agama daripada Hindu kepada Islam. Dan Mahkamah Persekutuan akhirnya mengatakan bahawa tak boleh buat begitu. Pandangan doktor dalam hal itu nampak konservatif, iaitu sebenarnya Indira Gandhi saya tak ada pandangan. Ataupun mungkin kes yang serupa dengan tu, minta kes yang tiga anak. Saya balik pada yang Syarif sebut tu. Perlis adalah satu-satunya negeri yang mengeluarkan fatwa bahawasanya dalam soal penjagaan anak, custody anak ni, kembali kepada pihak yang paling dapat menyediakan kebajikan anak, regardless di religious background. The only fatwa dia begini sikitlah, nak bagi latar tu. Dalam sekolah mazhab Syafi'i khususnya lah, dan juga beberapa mazhab yang lain, bila bapa Islam tu, pemak Islam, agama anak automatically ikut yang Islam, yang Muslim. Saya buat satu contoh lah, saya mudah saya buat contoh ni. Suami isteri non Muslim, mereka ni bercerai. Semasa mereka bercerai, mereka ada anak. Dah 10 tahun bercerai. Suami pergi ke mana, isteri pergi ke mana. Let's say suami duduk di Melaka ke, isteri pergi duduk di Kedah ke. Tiba-tiba suami, anak ni ada dengan isteri. Tiba-tiba suami ni menganut Islam. anak ni membesar, katalah Kristian ataupun Hindu, anak ni membesar cara Hindu lah, mak dia. Bapak dia, dia Hindu ataupun Kristian ke apa, masuk Islam. Pada segi kaedah yang dipakai, automatically anak tu jadi Muslim. Walaupun dia dah 10 tahun tak jumpa bapak dia. Pasal dia ikut agama ibu ataupun bapa. Contoh-contoh yang klasik dulu, dia anggap hidup sekali. So you follow bapak atau follow anak. Tapi ada fenomena yang seperti saya sebut. Tapi di polis kita tak putuskan seperti itu. Kita putuskan siapa antara ibu dengan bapak ni dapat untuk soal siapa nak jaga anak, ialah mereka yang paling dapat menyediakan kebajikan untuk anak. Dan soal agama, bapak yang Islam tu wajib untuk menerangkan pada anak. Tapi bukan dia automatically dapat hak penjagaan. Itu beza. Cuma dalam kes tiga tu lain. Kes tiga tu mereka datang ke polis, bapak dia masuk, mereka menganut Islam, mereka jumpa saya, mereka faham, mereka menang azan, menang bacaan, menang Islam. Mereka dijaga oleh orang Islam. Tiba-tiba mereka cari mak mereka kerana disuruh oleh penjaga yang Islam tu. Sebab cari mak mereka, tiba-tiba mereka dituduh, penjaga tu, yang tolong jaga tu, dituduh mencolek anak orang bukan Islam. Itu kesnya. Dan ada permainan politik di situ, sama saya dahulah benda ni. Tapi artinya dia soalannya berbeza sikit lah. Mungkin silap saya, salah baca apa yang mungkin doktor sebut. Tapi soalan asal saya, doktor, nak letak doktor ni dalam spektrum, kalau saya boleh letak lah spektrum pandangan yang lebih terbuka yang wasatiyah ataupun pandangan kadang-kadang yang lebih keras, mana doktor? Saya tak tahu. Saya bukan macam tadi, saya bukan maksum. Tapi ialah, saya rasa kita kena tengok konteks isu. Sebagai isu saya tembabit tentang non-Muslim, isu saya dengan Ramasami umumnya. Isu-isu ni ada latar politiknya, ada konteksnya. Sama ada konteks agama ataupun yang saya keras itu, ataupun konteks politik itu yang saya keras kebenaran dia. Kita nak duduk dalam negara yang harmoni, saya tak boleh lah all the time saya mesti tolak ansur sebab saya Muslim. All the time awak tak boleh tolak ansur sebab awak minoriti. Tak boleh lah macam tu. Tolak ansur mesti berlaku secara adil lah. Because you are Muslim, you kena tolak ansur. Okay. Tapi tak boleh. You tak ada tolak ansur. Tak boleh. Kita tengok. Dan target saya adalah target masyarakat non-Muslim, ataupun target saya individu non-Muslim, tapi mereka tidak represent masyarakat non-Muslim keseluruhannya. Most of them, they are in political parti-parti politics. So, ialah itu beza kot konteks. Doktor, saya nak mungkin antara soalan yang terakhir lah, saya nak sentuh tentang the Perlis exceptionalism sikit. Ini pemahaman saya. Kalau saya khilaf, Doktor tolong perbetulkan. Di Malaysia ini kita mengambil pendekatan very institutionalized Islam. Maksudnya kita ada negara-negara Muslim yang lain yang lebih fleksibel dari segi Islam dia, dari segi mazhab dia, dari segi penerimaan pelbagai pandangan. Tapi kita di Malaysia ni agak institutionalized. Jadi kita define Islam itu sebagai ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Baru-baru ini ada rang undang-undang mufti wilayah persekutuan, dan benda ni membawa kepada isu the Perlis exceptionalism lah. Yang the mazhab exceptionalism. Well, there's a reason why he's the mufti of Perlis, walaupun dia orang Matampau. di mana kalau tak silap ada usaha untuk membuat takrifan kepada ahli sunnah wal jamaah ni yang sangat spesifik. Dan itu yang menimbulkan sedikit kegusaran dan bantahan daripada negeri Perlis, daripada Raja Perlis sendiri, dan juga daripada mazhab. So mungkin doktor nak jelaskan apa isu dia di sini dari segi takrifan itu. Kenapa tak setuju dengan takrifan yang cuba dibuat dalam rang undang-undang itu? Adakah ia terlalu rigid, terlalu sempit, ataupun adakah mungkin Perlis mempunyai pandangan yang berbeza tentang isu ini? dia balik pada soal tafsiran tu satu hal kan, iaitu kita pada asalnya payung Islam itu begitu besar, dan payung Ahli Sunnah itu merangkumi dengan sekolah-sekolah yang banyak. Kenapa kita nak limitkan hanya satu dua sekolah dan kita cuba untuk exclude, buang yang lain? Apa tujuannya? Sedangkan kita tak ada satu isu kekalutan, pergaduhan pasal isu itu dalam negara ini. Misalnya kalau kita kata fiqh itu hendaklah mazhab Syafi'i semata-mata, itu kita menyempitkan. Sedangkan praktikalnya manusia ini mengamalkan berbagai mazhab. Walaupun kita sebut mazhab Syafi'i, berapa banyak yang kita amalkan bukan dalam sekolah Syafi'i saja. Kalau saya kata Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau saya tanya Syariah ataupun KJ ataupun siapa saja, Asy'ariyah, Maturidiyah, saya rasa mereka pun tak tahu. Tiba-tiba macam mana kita kata semua rakyat Malaysia Asy'ariyah, Maturidiyah. Yang Islam ni semua Asy'ariyah, Maturidiyah. Bahkan yang kata yang bentang tu sendiri, kalau saya tanya tentang isu-isu tentang logika, perbahasan, isu-isu tentang tentang sifat-sifat Tuhan mengikut sekolah Asy'ariyah dan Maturidiyah, saya rasa mereka pun tak tahu. Bahkan sebagai tu nak sebut Asy'ariyah Maturidiyah pun tak berapa nak lepas lagi, bukan kata nak tahu isi dia. Itu tak kira lagi sekolah apa Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Mengapa kita nak pergi ke situ? Melainkan saya bertujuan untuk mengelakkan orang lain mendapat position tertentu. Bukan kerana kita nak position tu, saya pun tidak pernah bermimpi untuk apa position. Tapi itu satu benda yang tidak adil umpamanya. Contohnya saya kata, kalau kita buat orang Melayu ialah orang Jawa. Tak boleh lah macam tu. Sedangkan orang Melayu tu banyak lagi. Okey, oleh masalah konstitusional, kalau katakanlah Perlis tidak meletakkan sebagai Asy'ariyah Maturidiyah, dia meletakkan sekolah Ahli Sunnah yang luas. Dan dia mengutamakan sekolah Ahli Sunnah pada ahli asar, itu ahli yang asal. Jadi kalau sekiranya Raja Perlis menjadi Yang di-Pertua Agong, adakah nak menganggap dia telah terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah bila-bila dia datang ke wilayah persekutuan? Sebab ada takrifan sedikit tadi. Kerana takrifan itu, maka dengan itu dia tak bolehlah jadi ketua agama lagi. Dan ini semua, apa tujuan hal-hal yang seperti ini nak dibangkitkan? Saya kaherkan juga. Saya harap ramai juga pejuang RUU ni yang berjuang begitu sampai nak buat demonstrasi kat parlimen dan seumpamanya. Tapi saya duk harap mereka ada semangat yang sama pada JSB ni. Tapi tak apalah, itu nanti jadi politik pula. Tapi itu akan jadi viral. Jadi ertinya kalau benar-benar, apa tujuannya? Orang awam di jalanan, mereka fahamkah kenapa kita nak bawa mereka pada polemik, perbahasan teologi yang telah lama berakhir dalam sejarah? Maksudnya, hatta dengan isu pemilihan tasawuf dan seumpamanya. Sekolah Islam ni luas, cukuplah. Kalau kita ada tadi parti yang menyempitkan Islam untuk dia pun telah menjadi krisis pada kita pada suatu ketika. Nanti akan kedatang lagi orang Malaysia pergi ke Saudi, tak mau lagi sembahyang belakang orang Saudi, tak mau bagi sembahyang belakang orang Qatar kerana bukan Ahli Sunnah macam dengan kita. Untuk apa sebuah negara yang sudah jauh melangkah ke hadapan dibawa idea yang begitu sempit? Itu that's all. Bukan soal Perlis saja. Nanti mungkin saya boleh bahas pada sisi yang lain mengapa berlakunya pembaharuan Perlis ini, exceptional Perlis. It's not actually daripada saya, memang asal demikian nature Perlis itu disebabkan latar sejarahnya. Tapi at least satu negeri yang telah memberikan ruang untuk orang berfikir. Banyak hal yang cadangan-cadangan yang Perlis buat yang walaupun sebagian konservatif tidak terima, saya rasa ramai rakyat Malaysia rasa ia adalah saluran keluar. Ramai orang yang komplain pasal anak dia tak boleh bin kerana tak cukup bulan, boleh bin di Perlis walaupun masa awal dia kata dia mazhab Syafi'i urat dan tulang, tapi dia pergi ke Perlis juga. Sekurang-kurangnya kita memberikan salah satu sekolah pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memberikan ruang dan alternatif. Kalau tidak, kita tidak ada keperbagaian. Biarlah kan, keperbagaian itu. Ada satu lagi sebab ramai orang pergi Perlis, tapi saya tak nak sebut lah. Doktor, last dari saya. Okay. Last dari saya. Lepas tu saya ada soalan cuba mas lepas Syaril. Doktor rasa kenapa ada di kalangan individu dalam institusi kepimpinan Islam dalam Malaysia ni yang mungkin tak selesa dengan doktor? Saya kena akui bahawa pertama mungkin juga pandangan-pandangan saya kadang-kadang bukan saja berbeza, kadang-kadang mungkin sikit tajam. Okeylah, saya accept. Kadang-kadang mungkin menimbulkan perbezaan. Kerana sebahagian orang tak selesa dengan perbezaan itu. So dia lama-lama dia berkembang. Biasalah dalam tradisi pemikiran manapun dia berlaku begitu, daripada asal pemikiran pergi pada personal. Macam itulah. Dalam sekolah politik pun berlaku hal yang sama. Tidaklah pelik. So kadang-kadang tak setuju dengan satu pandangan, dia jadi isu pribadi. Cari tahu dalam politik pun ada. Padahal kalau ikut limitnya di situ saja. Mungkin ada pandangan saya yang demikianlah, saya rasa banyaklah. Seruan kepada membuka sekolah pemikiran lebih daripada satu ni memang sentiasa jadi polemik di banyak tempat. Itu saya akui. Dr. Mazza, soalan cepemas daripada saya. Satu ketika dahulu, mungkin 10 tahun lepas, saya didatangi di kediaman saya tiga tokoh pemikir agama Islam pada waktu malam. Dan kami berempat telah pun bincang panjang lebar tentang pemikiran yang lebih luas, progresif dalam gerakan Islam ini. Tiga tetamu saya pada malam itu, Dr. Juanda Jaya, Dr. Mazli Malik. Dua-duanya sudah pun kecimpung dalam politik. Mazli pernah jadi menteri, Juanda sekarang ini pembantu menteri di Sarawak. Yang ketiga tu, yang tetamu ketiga tu, gagal. Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, pensyarah dah jadi, mufti dah jadi. Macam mana kalau satu hari ada tawaran untuk masuk gelanggang siasah? Saya nak ke tidak? Sebenarnya ramai juga, banyak juga tawaran datang dalam berbagai kedudukan. Tapi saya rasa saya tak cukup talent lah. Saya tak cukup talent. Saya mungkin pandai juga bercakap tapi tak cukup talent. Sebab tu saya tengok KJ yang hebat pun taklah mudah dalam politik ni. Jadi cukup lah KJ dah try. Okay, talented tu lah, boleh bagi balik. Tapi jika satu hari di pelawa untuk menjadi contoh Menteri Agama. Menteri Agama tak, saya rasa kalau semua kementerian tu yang paling saya tak mahu kali Menteri Agama. Kalau pertama, saya rasa dia tak ada kuasa di negeri-negeri. Dan kemudian kalau nak jadi, kalau betul-betul nak try, you kena try kementerian yang lain lah, yang lebih menteri dalam negeri ke, menteri pendidikan ke. Adalah pasal you boleh tunjuk talent tu. Menteri Agama you nak suruh apa, baca doa. Kemudian you suruh pergi buat haji, mesti haji. Segala benda yang dibincangkan, pemikiran seperti itu tak dapat diterjemahkan melainkan menghadiri function-function rasmi. Dan itulah bukan kalau saya jadilah yang awal itu, saya tak tahu. Ini cerita. Jadi kalau nak tawar janganlah itu. Bukan berarti saya mahu yang lain. Itu last pemilihan yang terakhir. Okay. Terima kasih Dr. Mazza atas pencerahan yang sangat-sangat saya rasa memberi manfaat kepada bukan hanya saya dan Charil, tapi juga sudah pasti pendengar dan penonton setia KS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.